Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu duduk. Terima kasih Ibu ya. Dari mana Bu tadi bisa bareng ya Bu kita jalan? Mohon maaf Ibu. Iya. Ingat Ibu siapa ini? Ibu nih. Ibu mau tanya nih saya ya. Ibu sudah berapa lama nih rumah tangga Ibu? Bapak sudah nggak ada. Udah berapa lama Bapak nggak ada? 10 tahun. Jadi Bu menjalani pernikahan ada hampir 40-an ada? Ya, lebih. Waduh, Bapak ada disayang nggak Bu? Alhamdulillah. Waduh, kalau keinginan Ibu selalu dipenuhi. Amin. Amin. Makanya Bu sehat ya Bu ya, ditinggal Amin. Bapak ya Bu ya. Iya. Ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Asia? TV One, TV Call Bu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di pagi hari ini saya Siti Kirani kembali hadir menjumpai Anda tentunya di Titian Kolbu. Nah pemirsa, insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri. Tadi saya bicara dengan Ibu Ning, salah satunya adalah suami yang pandai membahagiakan hati istrinya dan tidak menyakiti hati istrinya, itu salah satunya. Nah insya Allah selama 1 jam ke depan juga kita akan membahas dengan Ustadz Taufikur Rahman yang akan hadir tengah-tengah kita. Tapi sebelum saya manggil beliau, saya akan menyapa dulu adik-adik yang ada di sini beserta ibu-ibu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana ini? Dari Tasik Malaya. Hah, Tasik Malaya? Beneran nih dari Tasik? Waduh, subhanallah, jauh-jauh sudah datang ke sini. Terima kasih ya. Masya Allah, kalau nanya hak kewajiban suami sih belum ngerti ya. Tapi alhamdulillah lo dapat ilmu ya, nanti tinggal mengamalkan setelah menikah. Terima kasih ya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam. Saya tadi udah nanya salah satu jemaah, lupa lagi dari pengajian mana Ibu? Cimanggis Depok. Sehat semua ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, langsung aja kita panggil Ustaznya untuk membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Ya, berkat doanya, alhamdulillah. Alhamdulillah, ada cimanggis-cimanggis, mau pantun dulu nih, Ustaz. Buah manggis dibawa-bawa, ya. Anak pitung makan ketumbar, jamaah di sini manis kalau tertawa, membuat hati jadi berdebar-debar. Silahkan duduk, Ustaz. Aduh, ini mohon maaf nih saya nanya deh. Iya. Ustaz aja Bu ya, emang udah jadi suami ya Bu? Kalau nanya ke sini kan belum nih. Ustaz, berapa lama pernikahan? Sudah jalan masuk 9 tahun. 9 tahun, iya. Subhanallah. Anak baru satu ya? Soalnya. Iya ya, 9 tahun baru satu, pelit banget nih Ustaznya nih. Ya, memang segalanya amanah dari Allah ya Bu ya. Iya, subhanallah. Ya, pengennya mah cepat-cepat banyak gitu. Iya. Nah, baik langsung aja nih Ustaz nih, ini sudah mempraktekkan nih pastinya ya. Kewajiban nih Ustaz bagi seorang suami, apa saja sih? Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Pemirsa TV One dimanapun Anda berada, juga kepada para ikhwan dan akhwat yang ada di studio di acara Titian Kolbu ini, dan tak lupa selaku pengatur acara Baji Tikra di kesempatan pagi ini, ya berbicara yang namanya rumah tangga. Makanya di awal kalau kita melihat sebelum masuknya jenjang rumah tangga, ya kita sering mendengar seorang ustaz, seorang ustazah, atau kita langsung melihat dalam Al-Quran, Allah abadikan dalam firman-Nya tertera dalam surah Ar-Rum ayat ke-21. Di mana bahasa Al-Quran menyebutkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan pasangan kita dengan jenis yang sama, manusia dengan manusia, akhirnya yang tadinya haram jadi halal, diikat lewat ikatan suci. Kalau bahasa Quran yang lain menyebutkan misaqan ghalidho, ikatan yang kokoh, yaitu pernikahan lewat ijab kabul yang sah. Maka di mana masuklah jenjang rumah tangga, di situ supaya memberikan ada implikasi apa mawaddatan, tumbuh rasa cinta yang mengarah kepada kebutuhan biologis, warahmah, dan tumbuh di dalam juga kasih sayang yang di sini bersifat bukan hanya biologis, bersifat sangat permanen. Kalau biologis ada masa habisnya, ya Pak Cece ya. Kalau masih baru-baru ke kita, tapi saya berharap mudah-mudahan rumah tangga kita selalu Allah berikan kualitasnya rumah tangga pengantin baru. Ya, buat adik-adik juga yang belum tahu, mudah-mudahan jadi motivasi nih. Saya ditanya, Bu Ustaz, mang kualitas rumah tangga pengantin baru gimana? Saya bilang gampang, pergi belanja ke pasar baru, mobil kijang nggak ada, naik skuter. Paling enak rumah tangga pengantin baru, belum masuk kamar dengkul udah gemeter. Nah, supaya tumbuh demikian. Tapi kalau sudah berbicara rumah tangga yang sudah jalan 40 tahun ke sana, ya di mana suami masuk kepala 70 tahun usianya, kemudian istri masuk 65 tahun. Ibu, kalau yang begitu kok masih nyetrum, Bapak? Masih? Ya. Tapi terasa, saya rasa mawaddahnya di situ sudah habis, pupus. Tapi terasa nggak, Ibu? Yang sudah demikian adanya, terasa kayaknya ketika suami nggak ada di rumah. Padahal mah kalau sudah ketemu nggak apa-apain. Jujur, Bu, betul nggak? Tapi ada nggak rasa kebutuhan betul-betul? Nah, disinilah kalau minjam bahasa Quran, makanya ada tumbuh di situ, bukan biologis lagi, tapi rahmah. Kasih sayang. Kalau sudah ketemu, mah udah nggak nyetum lagi. Ini udah nggak mikir yang begituan. Cucu sudah banyak. Ya, minantu sudah banyak. Ya, tentu. Tapi ada timbul rasa rahmah. Nah, kenapa? Nah, makanya tema kita pagi hari ini ada hak suami. Berarti kalau kita balikkan bahasa ini, kewajiban istri terhadap suaminya. Nah, merujuk kepada bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Kanjeng Rasul dalam hadisnya dan terbilang hadis sahih, haqquz zauz ala zauzatihi, hak suami terhadap istrinya. Boleh diganti istilahnya kewajiban istri terhadap suaminya. Bisa dipahami, Bapak Ibu ya? Adik paham ya? Berarti kalau bicara hak suami, ini kewajiban istri. Ketika kewajiban istri tidak dijalankan karena merupakan hak suami, jangan lagi di akhirat, di dunia pun pasti suami-suami model sekarang akan menuntut. Nah, kata Kanjeng Nabi yang pertama, Allah jannahu nafsaha wa in kanat ala dhahri qatatin. Paham Ibu maknanya? Paham Ustaz. Ya, ya Ustaz yang paham. Maknanya yang pertama kata Kanjeng Nabi, Allah jannahu, hendaklah si istri, hak suami yang pertama ini, tidak boleh mencegah, tidak boleh mengabaikan ketika suaminya, ini ngomongnya gak sampai hati saya bicaranya nih. Kayaknya udah bisa dipahami dulu sama adik-adik jadi ya. Apa? Ketika suaminya pengen. Pengen apa ya Bu ya? Ada deh. Ya. Rik-rik-rik suara jangkrik. Rembulan malam terang sinarnya. Kalau pengantin sudah lirik-lirik, biasanya udah banyak maunya. Nah, jadi yang pertama kata Kanjeng Nabi, hak suami, si istri tidak boleh mencegah, melarangnya, mengabaikannya ketika dia ada hajat terhadap istrinya. Sampai di akhir hadis ini, Nabi memberikan bahasa agak betul-betul objektif. Wa in kanat ala dhahri qatatin, sekalipun kondisinya lagi di atas punggung onta. Ya jangan dianalogikan onta zaman Nabi seperti onta sekarang. Ya kalau bahasanya sekalipun lagi di atas kendaraan. Itu yang pertama bacanya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya lagi naik mobil nih, suami pengen hari ya. Jangan dibayangin. Pagi-pagi lagi nih ya. Kita akan lanjutkan kembali tetap bersama kami di Titian Kalbu. Insya Allah. Kembali lagi pemirsa di Titian Kalbu dan kita masih membahas tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri. Nah, bicara mengenai suami, pastinya kita tahu ya Bu ya, suami itu kan sebagai pemimpin ya. Iya. Ustaz ya, dalam rumah tangga, apa yang dilakukan istri dan anak-anaknya itu tanggung jawab suami ya Ustaz ya. Betul. Berarti berat banget yang satu dari kami ya. Ya, tahun jawabnya di samping kalau secara objektif kan semua kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawab terhadap apa yang ia pimpin. Apalagi sebagai suami mempertanggungjawabkan buat dirinya secara pribadi. Lebih-lebih sudah mempunyai istri. Tanggung jawab istrinya ketika tidak sholat. Lantas menstruasi sudah selesai enggak menjalankan sholat. Kemudian bersikap nusyuz kalau bahasa Qur'annya. Alias membangkang terhadap perintah-perintah agama. Kemudian apalagi ya benih daripada rumah tangga kan. Mohon maaf kalau bahasa Jakarta memang dari enak kan jadi anak. Jangan dihayati ya mas. Iya betul kan Pak. Nah apalagi kalau nanti sudah ada buntutnya. Alias sudah ada zuriyahnya. Sudah ada keturunannya. Ya Allah kalau boleh betul-betul itu beratnya. Kalau tambah cepat ya, makan ya boleh dikatakan makan soto urat minum air hangat berat banget. Iya. Nah makanya kalau misalkan neko-neko dia memang betul-betul nggak ngerti lagi secara panduan agama si suami. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah tapi juga ya makanya agama mengatur ada rambu-rambunya, ada hak si suami yang mesti dijalankan kewajibannya oleh istrinya. Yang pertama tadi yaitu si ketika suami berkeinginan punya hajat untuk bersenggama, untuk bersetubuh. Maka di situ si istri tidak boleh mencegahnya kecuali dalam aturan ada alasan yang betul-betul logik dan betul-betul uzur syar'i. Tapi tidak ada uzur yang sifatnya ya membolehkan sampai Nabi menyebutkan sekalipun lagi di atas kendaraan. Gitu. Nah itu sampai di dalam keterangan hadis yang lain begitu Nabi bela agama membela yang namanya hak suami seandainya ngembangkang. Kalau bahasa Qur'annya nanti nusyuz si peristri itu sampai ada 10 kelompok manusia saya nggak bahas tapi salah satunya di antaranya siapa? Wamro'atun badat, seorang istri yang dalam kondisi jengkel. Lantas suami memanggil tidak memenuhi panggilannya sampai termasuk nominasi yang dimana Allah tidak terima sholatnya sampai mendapatkan keridoan maaf daripada suaminya. Makanya kan dulu sebelum nikah pesan sama orang tua. Ibu, saya mau makan ikan teri yang rasanya awet. Saya mau punya istri, tapi istri yang gak cerewet. Nah, itu begitu Mbak Cece ya. Dia bicara hak yang namanya suami, kewajiban istri yang pertama tentang yang namanya kalau minjem bahasa kurang tadi, mawaddah, kebutuhan biologis, itu perlu. Itu. Luar biasa deh. Baru bicara hak nih, belum kewajiban ya. Yeah. Ya. Nanti kita akan sambung kembali, tapi saya kasih kesempatan dulu. Yang bertanya ibu-ibu atau adik-adik nih, buat ilmu nih, mesti dicatat yang harusnya nih. Silakan siapa dulu? Ibu dulu? Oh iya, silakan. Iya, silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Samsiah. Iya. Yeah. Ustaz, ya, mohon ibu. Penjelasan tentang firman Allah surah At-Taubah ayat 24 tentang suami menyadari bahwa istri adalah ujian di dalam menjalani agama. Jawabannya, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terhadap suami istri ini sebagai ujian. Korelasinya dari surah At-Taubah ayat 24 itu banyak dalam Quran Allah berikan korelasi. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Kemudian dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banun zinatul hayati dunya. Adapun harta dan keluarga merupakan perhiasan dunia. Dalam artian ujian terhadap suami. Ketika tadi saya menjelaskan di tema pagi ini hak suami terhadap istri. Nah tentunya suami yang ngerti, yang soleh, yang tanggung jawab, dia mengerti juga karena ada hak istri terhadap suaminya. Dia berikan dari segi hal-hal duniawinya. Contoh dalam Quran Allah memberikan analogi hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna, Al-Baqarah 187. Hunna, mereka istri, libasun, menjadi pakaian buat kamu hai suami, wa antum, sementara kamu hai para suami, libasun lahunna, menjadi pakaian buat istrinya. Kewajiban suami dikerjakan. Akhirnya alhamdulillah bukan hanya tercukupi, bahkan lebih dari cukup materi. Begitu cukup materi, ternyata jadi ujian apa enggak? Suami pulang sampai rumah tanpa konfirmasi sebelumnya. Begitu sampai di rumah, sebagai suami yang saleh nih mencari nafkah, istri karena terlena dengan semua kecukupan duniawi diberikan oleh suaminya, ternyata keluar dari rumah. Begitu suami pulang ke rumah, enggak ada istrinya. Sudah gitu nih suami enggak tahu lagi kemana perginya. Istrinya enggak izin gitu. Enggak izin. Nggak ada konfirmasinya. Bukan, kadang-kadang nggak sedikit. Begitu karena kebutuhan materi tercukupi, terlena. Nah, yang seperti ini ujian buat suami. Nah, makanya caranya bagaimana, Ustaz? Ya, Quran menyebutkan, ya ini sudah walaupun belum betul-betul ekstrim, tapi sudah mengasuk kepada arah nusyuz. Nusyuz ini perbuatan yang membangkang yang dilakukan oleh si istri terhadap suaminya. Quran dalam surah An-Nisa 34 ujian. Bagaimana caranya? Kata Al-Quran menyebutkan wallati takhafuna nusyuzahunna, dan perempuan-perempuan adalah istri kamu yang kamu khawatirkan mereka berlaku nusyuz. Yang pertama, fa'idhuhunna, caranya itu nasihati terhadap istrinya. Sampai Quran memberikan alternatif yang kedua, dinasihatin enggak mempan ini. Melawan, ngebangkang. Yang kedua Quran menyebutkan fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i, kalau perlu bisa ranjang. Iya, ini Quran menyebutkan pisah tempat tidur. Masih enggak mempan juga, wadribuhunna, sampai Quran menyebutkan ya boleh memukul tapi bagian-bagian yang tidak mencelakakan. Ini bicara konsep suami yang saleh dan tanggung jawab terhadap istri. Terjadi demikian, ini ujian buat suami. Jadi begitu ya. Tapi saya yakin yang di sini mah burung gelatik naik delman. Bukan hanya cantik, hatinya juga beriman. Amin. Iya. Gimana Bu Aja Samsiah? Rambutan nyonya dan di saatnya. Mudah-mudahan penjelasannya bisa bermanfaat. Amin. Ya, buat. Iya. Ya, silakan deh. Neng apa Masnya? Oh iya, silakan. Akang ya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra. Ya. Saya mau bertanya mengenai firman Allah. Boleh didekatin lagi. Firman Allah surat Al-Alaq ayat 7 itu mengenai apa? Tentang suami. Suami itu kan berkewajiban untuk menafkahi istri sama anaknya. Itu jangan sampai kikir. Lalu bagaimana kalau anak sama istrinya itu tidak bisa memanage uang? Mohon penjelasannya. Gitu ya, istrinya boros. Oh, mohon penjelasannya boros. Iya, makasih. Iya. Pertanyaannya nyindir saya tuh. Al-Talak ya. Iya. Iya, surat At-Talak ya. At-Talak ayat ke-7. Nah, di mana jawabannya, makanya di dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat ke-34 Allah Ta'ala telah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa wa bima anfaqu min amwalihim. Adapun yang namanya suami qawwamuna 'alan nisaa, menjadi pemimpin terhadap istrinya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga dalam urusan menafkahkan kebutuhan jasmani terhadap istrinya. Ustaz, bagaimana kepada istri yang tidak bisa memanage? Sebulan dibagi 5 juta cukup, habis. 10 juta kurang, habis juga. 20 jati masih aja. Ini bingung ngaturnya nih. Nah, ya si suami terhadap istri yang demikian, ya memang kita tahu punya istri punya sifat rada boros. Gitu. Dalam matian dikasih uang berapa aja tetap aja habis. Nah, kepada suami kita ya kan harus memang segala hal dimusyawarahkan. Kita tanya baik-baik, Mbak Cici sebenarnya kan ditanya mahalnya kan. Teh, sehari kebutuhannya berapa gitu kan? 15 juta sehari. Enggak cukup. Ya, kalau misalkan memang suaminya mampu, ya silakan. Iya, insya Allah. Gitu kan? Ini kan dalam artian yang disebut, makanya tadi yang namanya pakaian masih masuk ukurannya. Ya, ini analoginya, pakaian itu masih masuk ukuran. Dia biasa pakai L, jangan membayangkan pakai double XL. Mbak, makin menarik nih bahasanya. Iya, iya, kita akan lanjutkan kembali. Tapi yang melewati ini kayaknya nggak boros nih, Ustaz. Kita akan lanjutkan kembali, pemirsa, tapi kita harus break, tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Satu kewajiban seorang suami adalah menafkahi anak dan istrinya. Yang menjadi pertanyaan, Ustaz, apakah kewajiban di sini adalah menafkahi anak istrinya dengan cara yang halal, dengan uang yang halal ya? Termasuk itu juga ya, Ustaz? Oh, jelas. Ya? Yang namanya, apalagi sudah punya anak istri ya, sampai bicara, nanti kita punya terhadap istri, tadi ada haknya. Apalagi sudah ada anak, sampai kata Kanjeng Nabi secara objektif, bahasanya jelas, an la yarzuquhu illa tayyiban. Jangan sekali-kali kamu nafkahkan, berikan rezeki buat istri dan jelas juga anak, kecuali dari hasil yang halal. Nah ini kalau sudah, apalagi sudah ada anak. Karena kata Kanjeng Nabi, at-ta'amu bidrul a'mal, adapun makanan sumber dari segala perbuatan, idza dakhala halalan, apabila yang masuk dari hasil yang halal, fa kharaja halalan, enggak ketukar, akan berimplikasi terhadap perbuatan yang halal. Wa idza dakhala haraman, apabila yang dimasukkan dari hasil yang enggak benar, dari hasil yang haram, enggak akan ketukar pula implikasinya, fa kharaja haraman, akan imbas juga perbuatan yang haram. Nah jadi pertama, makanya biar tahu hak suami yang pertama tadi demikian, sampai yang kedua Nabi mengatur an la tasuma yauman wahidan illa bi idznihi illal farido. Enggak boleh si istri ini puasa ya, enggak boleh puasa, yang dimaksud ini puasa sunnah, tanpa restu, tanpa izin suami, sekalipun hanya sehari, kecuali itu puasa fardu. Tapi Nabi menyebutkan, fa'in fa'alat, apabila tetap dilanggar, dia kerjakan juga, istri enggak restu, bukan dapat pahala. Apa kata Kanjeng Nabi di sini? Asimat walam yutakobbal minha. Dia menjadi perbuatan, mendapatkan dosa, dan tidak mendapatkan diterima ibadah puasanya. Itu hak suami. Jadi puasa yang dimaksud di sini, puasa sunnah. Walaupun cuma sehari, tetap harus restu dari suaminya. Suami memang pulang seminggu sekali. Hari Kamis pula. Kenapa ketawa ibu? Istri puasa. Dek, begitu dari selesai dari rumah kan relax. Udah ricis Sunda mah udah sorderan aja udah. Ya udah pakai sarung. Gitu. Habis sholat juhur, suami manggil pakai bahasa kode suami. Manggilnya cakep ibu, kata orang Cimanggis, Nah, dalihnya lagi puasa. Ustaz bagaimana? Teruskan, batalin. Allah malakasum tuh ya? Iya, Allah ada jujur aja. Apalagi tadi ketika lagi puasa tanpa restu. Dan suami gak mengizinkan. Nah, sampai begitu. Tuh yang merupakan hak suami yang kedua, ya harus betul-betul walaupun puasa ibadah, tapi ada yang lebih betul-betul urgent, yaitu hak suami. Baik, kita kasih kesempatan dulu nih Ustaz ya, dia mau bertanya nih. Ya. Ibu-ibu kayaknya sudah paham. Tinggal nih, Kang, silakan Kang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Beri saya penjelasan tentang pernyataan yang tadi. Hendakkah jangan terlalu mentaati seorang istri, terkadang kita sebaiknya harus menyelisih mereka, karena dalam menyelisih mereka ada keberkahan. Maksudnya itu apa, Pak Ustaz? Beri saya penjelasan tentang pernyataan tersebut. Iya, Kang Punten namanya siapa ya? Eli Pirliana. Eli Pirliana. Pirliana. Udah punya calon belum? Belum, Bu. Belum. Kenapa nanya tuh? Oh. Abis ini ya bismillah ya. Oh iya, Bu. Udah langsung. Kita dikenain nama Ustaz ya. Silakan Ustaz. Yeah. Jadi, ya memang kita sebagai ya yang sudah jadi suami, berarti adik juga nanti calon suami gitu. Saya yakin harapan seorang istri di mana-mana kalau bahasanya AA ya, saya badai ke Sukabumi tapi lewatnya lewat jalan layang. Saya mau punya suami tapi suami yang penyayang. Halo gitu. Ya, saya mau makan mie tapi mie yang di Cilambar. Saya mau punya suami tapi suami yang penyabar. Halo gitu. Nah, di sini ketika kewajiban sudah dijalankan, tapi kadang-kadang istri terlena. Nah, ketika terlena, makanya dalam rambu-rambu Al-Qur'an, ya di sini kewajiban untuk menegur, bukan mengomeli, bukan menegur, karena tanggung jawabnya berat. Yang tadi ditanyakan itu, ya di samping nanti ketika di akhirat si istri tidak sholat, suami nggak mempertanyakan, mendapat, ya dituntut. Na'udzubillah minal, kita mempertanggungjawab diri kita sudah berat, apalagi demikian adanya. Ya si istri normal lah, setiap bulan ada cuti yang namanya apa, tamu bulanan kan, betul ibu? Ya tamunya jauh dek, ya tamu di Ciberem. Ya, ngomongnya kalau kurang pas ya dikatain ya, itu. Nah, iya ini tamu bulanan. Nah lantas ketika dalam kitab fikih diatur disebutkan wa aqalluhu yauman wa lailatan, sehari semalam, wa taqribuhu dan umumnya satu ayam, 7 hari atau seminggu, dan paling maksimalnya adalah khamsata athara yauman, 15 hari. Kita si suami juga harus mengetahui kalender di saat istri kita lagi libur itu. Khawatir kalau nggak ngerti, nggak tahu. Ya ketika ditanya, mah, kunaon, entah tepan. Ya, nanya ini, orang Cimanggis suami ini. Kenapa kok nggak sholat? Karena suami nggak ngerti, dia punya dali. Oh, lagi lampu merah. Sampai 15 hari lewat, lampu merah. Nah, di sini, jangan terlena dengan kisah yang diberikan. Ini juga ada kewajiban yang harus. Ma, di mana ceritanya udah 15 hari masih lampu merah mulu. Ya, karena suaminya ngaji, nggak ada istilah udah lebih 15 hari masih lampu merah. Itu udah buat-buatan. Sekalipun masih keluar, itu udah harus ke dokter berobat. Itu udah bukan darah haido lagi. Tuh, sekecil diantaranya. Kenapa? Harus ada warning, sholat. Nah, diminta. Walaupun tanggung jawabnya nanti sama-sama sudah mukallaf kepada individual. Tapi menegur, mengingatkan. Ini kewajiban suami, bukan hanya segi menafkahkan kesenangan duniawi saja. Ya. Iya, berarti Ustadz, kita kok misalnya nih akang-akang ini mau nikah, tidak hanya kita siap lahir batin, tidak hanya siap secara finansial, tapi juga harus ilmu yang harus dikemukakan ya Ustadz ya. Karena kan mereka juga harus tahu dong kewajibannya, haknya ya, jangan sampai ya itu tadi kan, punya istri yang menjadi terlena misalnya, atau tidak ingin rumah tangganya juga malah jadi yang gak benar gitu. Ya, makanya kan disuruh pilih ibu, kalau milih mantu nanti orang Cimanggis nih, gitu kan. Yang pertama lijamaliha, lihat ketampanannya. Bu, bicara tampan relatif loh. Bisa jadi ibu Haji Samsia bilang tampan, sebelahnya enggak. Apa namanya? Gitu, alhamdulillah. Nah, bisa jadi yang jelas normal lah. Jangan sampai itu udah jadi lama, begitu saudara atau teman lihat, kok mantu kamu, emang aduh milihnya merem kan gitu. Norm ini relatif, bicara tampan dan ganteng. Gitu. Tapi itu agama memberikan aturan demikian. Apalagi lihat kepada kemandiriannya. Lihat juga kepada keluarganya, jangan sampai gak tahu asal-usulnya anak siapa. Ya yang lebih urgent agama mengatur, lihat terhadap agamanya. Kegantengan, kekayaan, yang nama juga keluarga, itu ada masa pupusnya. Tapi yang betul-betul permanen adalah agamanya. Nah, jadi jelas harus diperhatikan sekali. Iya, modalnya itu satu ya. Karena kan kalau nggak ada istilahnya sekolah rumah tangga ya, Ustaz ya? Nggak ada. Ya, hmm. Di samping apa, kecuali si, makanya dasarnya ketika berbicara pernikahan itu, ya betul-betul dasar Y-I-I, istri, ada I-nya ada iman, iya, suami juga betul. Ada huruf I adalah iman. Iya. Itu apalagi kondisi fenomena di zaman sekarang ini. Iya, iya. Gitu. Banyak yang masih muda udah menikah ya Ustaz ya. Betul. Yang gak tahu ilmunya ya karena memang mohon maaf mungkin karena nafsu, karena memang gak tahu akhirnya menikah ya sudah gitu. Sampai nah juga jangan sampai terjadi perceraian atau perpisahan. Iya. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa dengan kesimpulan seperti apa. Tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah pemirsa kita sudah semakin tahu ilmu ya di pagi hari ini, tentunya berkenan dengan hak dan kewajiban suami terhadap istrinya. Dan bagi Anda yang mungkin saja ingin melangsungkan pernikahan, alhamdulillah nih pagi hari ini ya kita mendapatkan ilmu. Dan bagi Anda yang juga yang sudah berumah tangga, pastinya menambah lagi ilmu yang insya Allah kita bisa amalkan dalam kehidupan pernikahan kita. Nah baik Ustaz, tadi ada yang sempat terpotong ya. Masih ada hak dan kewajiban apa nih yang harus dipenuhi? Jadi, saya ulang lagi biar duduk masalahnya enggak buyar. Kewajiban istri dan hak suami. Jadi yang pertama, kalau suami punya hajat ya untuk bersenggama tapi tidak ada alasan uzur far'i, maka membangkang atau menolak istri dosa. Yang kedua, sekalipun dia berpuasa ibadah tapi puasa bukan puasa fardu, puasa sunnah tanpa restu daripada suami, bukan pahala dosa malah yang ia dapatkan. Yang ketiga, kata Kanjeng Nabi, wa an la tu'tiya syai'an min baitihi illa bi'idznihi. Tidak boleh si istri mengeluarkan segala sesuatu materi dari rumahnya ya sekalipun ini bersedekah tanpa restu daripada izin suaminya. Seandainya dia kerjakan fa'in fa'alat, jika tetap dia kerjakan tanpa restu suami, kana lahul ajru. Buat suami karena hartanya dipakai jadi pahala. Wa kana alaihal wijru. Tapi istri yang melakukan ini, mengeluarkan harta materi ya untuk kebaikan padahal, tapi tanpa restu istri suami, malah menjadi dapatkan dosa. Nah, ini hak suami. Jadi ketika dia mampu menjaga kehormatannya, baik dikala suami bersamanya, lebih-lebih dikala suami tidak bersamanya. Kan gak sedikit zaman sekarang, suami berangkat kerja, isinya di kerjaan lain. Ini kalau kerjanya positif, cakep. Gitu kan? Na'udzubillah, mintari, tapi kerjanya gak benar. Nah, hadirat rahimakunallah. Jadi yang ketiga, baru yang terakhir, kata Kanjeng Nabi, wa an la tahjuro. Dan tidak boleh wa an la takhruja min baitihi, si istri keluar rumah tanpa restu izin suaminya. Seandainya dia langgar, la'anahallahu wal malaikatul azab, melaknat kepadanya ma Allah dan para malaikat azab. Hatta tatuba, sampai dia bertobat dan mohon hampura kepada bisuannya. Ngartos? Terang? Memang sudah terang ya. Alhamdulillah. Ya, itu hak-hak suami yang mesti dilunaskan, yang mesti dikerjakan, kewajiban istri. Nah baik, tapi kan istilahnya kita dalam hidup berumah tangga pasti ada perselisihan ya Ustaz ya, gitu. Yeah. Atau mungkin suami mungkin tidak bisa tahu haknya seperti apa ataupun meminta haknya seperti apa bagi istri juga. Kan saya sudah menjalankan kewajiban saya misalnya, kok kamu kayaknya nggak puas aja sih seperti itu. Nah, apa sih yang harus diutamakan nih bagi misalnya menuntut hak dan kewajiban masing-masing dan insya Allah pun juga perkawinannya juga berjalan lancar. Gimana nih Ustaz? Iya, makanya setelah masuk jenjang rumah tangga yang kita bayangkan adalah mawaddah, ya nikmat. Tapi jujur loh Bapak Ibu, ya juga pada adik-adik, ini kan nggak sedikit rumah tangga ini laksana seri gunung. Kelihatan dari jauh, enak, nikmat. Tapi jujur, ya makanya buat adik-adik yang belum, tolong jangan salah mencari calon pilihan. Karena kalau bisa rumah tangga jangan seumur jagung, bukan hanya sebatas sehari dua hari. Kita kan kalau bisa, kita lihat berkaca kepada orang-orang tua kita. Mereka nggak sampai S1, mereka nggak sampai S2, mereka nggak sampai doktor. Sebatas sekolah SR, sekolah rakyat. Tapi hebat mereka, mampu menjaga putusnya hanya lewat kematian. Betul nggak Ibu? Iya. Gitu. Tapi nggak sedikit orang sekarang, dalam urusan ilmunya, sainsnya. Tapi na'udzubillah min dzalik, nikah di depan Ka'bah. cerai dikasih. Na'udzubillah, na'udzubillah billahi. Jadi kalau bisa kita jadikan yang pertama dan yang terakhir. Nah makanya perlunya ketika tadi tahu masing-masing hak dan kewajibannya, hanya memang yang paling terasa tanpa modal iman menjalani, mengarungi bahtera rumah tangga, yakin gak bakalan langgeng. Ya iman bagaimana mufuknya? Ya jelas, contoh kayak ada di sini, jauh dari Tasik Melaya, tapi urusan mengajian, Allah Karim. Bahasa hati saya, anak jin minum air hangat, subhanallah, rajin banget. Gitu. Karena modalnya, kalau misalkan dibarengi dengan bahtera rumah tangga, yang dibarengi penjalannya subjeknya baik suami maupun istri, dengan modal agama, dipupuk dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan ustaz-ustazahnya, yakin. Ini betul-betul, Bapak menjadi modal yang paling utama dalam menjalani rumah tangga. Bu, ya, nih, dulu kita sebelum jadi sama bapaknya, pengennya kan kalau misalkan lagi dilancongin, kalau dilancongin dulu ya, ya wakuncar lah, gitu. Ya ada-ada juga yang misalkan, ya, yang misalkan, pengennya lagi rame-rame kumpul apa berduaan? Jujur. So. Nah, ini setan akalnya 1001 cara. Ketika belum halal, pengennya itu. Ya Allah. Iya, nah begitu ijab kabul, kata setan enak saja kamu sudah halal. Saya godanya nggak lewat itu lagi. Ya godanya nggak lewat lagi berduaan nikmat saja, gitu kan? Ya makanya kalau bukan modal iman, mengaji dan mengkaji agama, ini terasa nanti rumah tangganya antak tabu. Karena ujiannya oleh setan bukan di lewat pasangannya lagi, di luar nanti. Naudzubillah minzalik. Allah bahasa jadi ngelihat pagar tetangga lebih indah, gitu kan? Rumput tetangga lebih hijau. Nah, begitu Mbak Caca ya. Nah, jadi ya harus tahu betul-betul hak suami dan kewajiban istri. Nah, baik. Salah satunya adalah ketika seorang istri ingin beribadah pun juga harus izin pada suami ya. Tadi sudah dibahas ya Ustaz. Betul. Ya? Nah, gimana Ustaz kalau misalnya memang salah satunya nih, salah satu suami istri, kayak tadi kan suami mencari nafkah. Ini terbalik, istri yang mencari nafkah, suami diberi apa ya, istilahnya diamanahkan atau dititipkan memang mengurus anak di rumah. Gimana, apakah memang harus ada keridoan dari kedua pihak? Gimana Ustaz? Ya, apa yang namanya mencari nafkah, kewajiban yang pertama adalah kewajiban suami. Tapi ketika istri lantas kan sekarang banyak ini wanita-wanita karier kan gitu. Nah, ketika terjadi demikian harus betul-betul restu daripada suaminya. Suami restu, suami izin, karena bisa jadi itu rezeki-rezeki suami tapi lewatnya lewat istri. Gitu. Jadi jangan merasa bangga kan kadang-kadang enggak sedikit merasa udah mampu nyari nafkah banyakkan suami ditendang lah. Ya nggak ada di sini sih, insya Allah ya, begitu. Baik Ustaz, kayaknya mau nanya-nanya lagi ya, kalau masalah rumah tangga tuh, waduh harus detail gitu ya, dan insya Allah kan kita bisa amalkan ya, kita inginkan rumah tangga kita itu tadi, sakinah mawaddah warahmah, berjodoh di dunia dan di akhirat juga ya, amin. Nanti, amin. Kita akan lanjutkan kembali Ustaz ya, dengan tema yang sama pastinya ya, kalau tadi mungkin suami terhadap istri, nanti kita akan bahas istri terhadap suami. Ya, kebalikannya. Iya, tema berikutnya ya, insya Allah. Terima kasih banyak waktunya Ustaz, ibunya, subhanallah. Ibu-ibu, terima kasih ya sudah hadir di sini. Ini adik-adik, neng-neng, terima kasih ya jauh-jauh. Duh, terima kasih banyak nih sudah hadir di sini ya. Insya Allah nanti pulangnya selamat ya. Amin. Baik, terima kasih juga pada pemirsa atas kesetiaan dan kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Titian Kolbu setiap hari jam 3:30 pagi hanya di TV One. Insya Allah ya, kita ketemu besok tentunya dengan tema yang berbeda. Cici Grani pamit undur diri, mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.